Mitra bisnis, pelaku usaha dibikin pusing tujuh keliling dengan banyaknya aturan yang keluar dalam kurun waktu bersamaan. Dalam rentang Januari sampai Mei lalu, setidaknya ada 48 peraturan menteri yang lahir. Adanya aturan baru dan berubah-ubah dinilai tidak memberikan kepastian dan membingungkan pengusaha. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Tutum Rahanta, Ketua Pelaksana Harian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Pak Tutum, bagaimana pendapat Anda? Kalau saya menanggapinya, sebetulnya niatnya adalah semua tujuannya baik untuk negeri ini. Perlu kita dukung. Tetapi kadang-kadang di dalam kepanikan membuat permendak tersebut, itulah yang menjadi masalah. Nah, niat yang baik itu sebetulnya harus dilaksanakan sebetulnya dengan implementasi yang baik juga. Jangan sampai gegabah sehingga merusak tatanan yang sudah ada. Itulah yang sebetulnya kita berkali-kali sampaikan kepada pihak pemerintah. Silakan saja sebetulnya niatnya untuk menjalankan produksi dalam negeri, membuat agar daya saing dalam negeri lebih baik. Tapi fakta-fakta kenyataannya, ini kan yang diurus tuh hilirnya. Hulunya nggak pernah diurus secara baik. Itu yang sangat disayangkan. Mereka hanya melihat di ujungnya. Mereka tidak melihat proses sebetulnya di atasnya itu bagaimana. Saya memberikan satu contoh aja fakta yang baru kita alamin nih. Soal hortikultura. Soal memang kalau ada yang permenang lain berkaitan dengan bidang-bidang lain. Ini yang ada yang berkaitan dengan kita. Hortikultura sebisa mungkin pemerintah ingin kita menggunakan seluruh produksi pertanian kita. Oke, tetapi kita banyak lihat berbagai hal. Mana selama ini kurun waktu puluhan tahun hortikultura kita, buah-buahan kita, yang kita bilang apple to apple, yaitu produk yang jeruk sama jeruk saja, kita sendiri punya kualitas sendiri, semakin lama tuh tidak tambah baik. Nah, sekarang pemerintah sendiri mengizinkan produk tersebut diimpor. Nah, sekarang kita menjual tersebut dimasalahkan gitu. Nah, oke lah. Niatnya sebetulnya baik untuk memakai produksi dalam negeri. Tetapi tolonglah risetnya, rekayasa terhadap produk-produk tersebut. Bagaimana petani itu supaya efisien, bagaimana distribusinya supaya lebih baik sampai ke tangan retailer, sampai sehingga konsumen tidak mahal. Nah, ini tidak pernah dipikirkan. Saya nggak tahu ini bagaimana rekayasa ilmu pengetahuan kita di perguruan tinggi. Kurun waktu yang 10 tahun itu tidak menghasilkan apa-apa yang saya lihat. Apakah selama ini pengusaha diajak bicara ketika akan mengeluarkan peraturan? Diajak ngomong sebatas hanya di kulit-kulitnya saja. Bagaimana cinta produk dalam negeri, bagaimana penggalakan produk-produk pertanian lokal. Loh, itu gampang, simple bagi kita. Kita ingin filosofi orang menjual, terutama di retailer dulu nih. Apa filosofinya? Menjual produk yang diinginkan oleh konsumen dari sumber yang memang diizinkan oleh pemerintah, yaitu maksudnya pemasok-pemasok yang ada, dengan sebetulnya harga yang wajar dan dapat diterima oleh konsumen. Itu saja gitu, saya kira simple gitu. Nah, pemerintah harus menangkap hal tersebut. You sudah agreement dengan negara-negara tetangga, negara-negara yang kita ajak agreement soal produk yang boleh saling kita tukar. Nah, sekarang you tidak mempersiapkan diri bagaimana produk dalam negeri ini nanti dihantam oleh produk orang luar. Nah, sedangkan kita ini harus memilih oleh yang disuplai oleh pemasok kita. Ya, pasti kita akan memilih apa yang dipilih konsumen, kan? Simple, kan? Bukan semata-mata murah, tetapi dari kualitas yang baik, yang dapat diterima dengan harga yang logika yang wajar, gitu. Nah, kita punya produk umumnya tidak pernah dibina bagaimana cara sampai ke tangan konsumen itu sampai dengan yang terbaik, dengan tentunya kualitas yang baik. Tingkatan konsumen ini sudah sangat pinter gitu, dapat memilih gitu. Karena kan sistem jualan barang sekarang tuh tidak istilahnya tidak beli kucing dalam karung lagi, dipajang dengan demikian baik. Anda dapat memilih produk ini dengan harga sekian, produk ini dengan harga sekian. Konsumen dapat memilih melihat-lihat itu yang diambil gitu. Nah, pemerintah tidak sadar ini sudah terjadi proses ini. Sekarang baru kita kalang kabut mencegah kiri kanan. Yuk mencegah, ya mencegah jangan masuk saja gitu. Tapi jangan yuk mencegah kita, sedangkan mengganggu yang tatanan yang sudah ada dengan tidak mempersiapkan produksi dalam negeri. Kuncinya ada di produksi dalam negeri. Atau satu hal lagi yang saya bilang, yuk cut aja, tidak larang impor semua. Selesai gitu. Lalu apa saran agar peraturan yang ada bisa sejalan dengan dunia usaha? Ya, harus mendengar aspirasi dari pelaku usaha, baik kita yang menjual maupun yang memproduksi tersebut, baik bisa petani, bisa siapapun. Apa masalah mereka? Nah, dicarikanlah solusinya. Kalau kita ingin tetap menjual produk dalam negeri, tetapi yang tetap tentunya pilihan oleh konsumen gitu. Kita menjual produk apapun bukan untuk seneng-senengan kita. Kita menjual produk yang memang yang diinginkan si konsumen, kuncinya cuma di situ. Kita nggak tahu bahwa ini produk dari luar negeri atau produk dalam negeri. Karena selagi memang produk itu diizinkan beredar di Republik ini, siapapun termasuk retailer modern ataupun pasar tradisional atau siapapun berhak untuk menjualnya, mempunyai posisi yang sama. Nah, ini yang harus pemerintah coba-coba melihat. Salahnya ada di mana? Konsumen kah? Jual kah? Atau si produsennya? Sekarang kita lihat, konsumen udah tatanannya berubah, ingin kualitas. Tentunya dengan harga yang wajar. Si penjual juga menjual yang keinginan si konsumen. Sekarang sekarang si produsen bisa nggak mengikutinya? Ketidak bisa. Apa masalahnya? Nah, itulah tanggung jawab pemerintah yang diharuskan untuk dilakukan pembinaan. Saya kira kunci-kuncinya cuma di situ gitu. Kalau rantai ini baik, semua selesai gitu. Mau apapun yang you boleh import, orang tetap tidak akan beli yang barang import itu kalau produksi dalam negeri baik. Siapa sih tidak ingin cinta produk dalam negeri mereka? Di Jepang bagaimanapun mahal, mereka tetap cinta produk dalam negeri mereka. Itu bisa ditimbulkan. Tetapi dengan jaminan apa? Kualitasnya bagus, mau mahal pun tidak ada masalah. Nah, kita ini sudah kurang baik, barang yang tidak lebih murah, inilah jadi problem kita. Dan juga pemerintah mengizinkan itu barang itu boleh diimpor. Salah siapa? Demikian Tutum Rahanta, saya Fahmi Andrian.